الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخواتي في الله حفظني وحفظكم الله، نواصل قراءتنا في كتاب التوحيد. كتاب لنجدكن pelajaran kita terhadap kitab tauhid. Wa mazilna bi bab ma jaa fi kathratil halif, dan kita masih pada bab dalil-dalil yang warid berkaitan tentang masalah kathratul halif, banyaknya seorang untuk bersumpah, bermudah-mudahannya seorang di dalam bersumpah, di mana sikap seperti ini menunjukkan naqsuhu fi ta'zimillah subhanahu wa ta'ala, kurangnya dia di dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala serta mentauhidkannya. Sehingga dalam setiap perkara, wa in kana hayyinan, walaupun perkara itu remeh, yang sepantasnya atau seyogianya tidak perlu untuk seorang itu bersumpah, tapi dia tetap bersumpah dalam hal tersebut, seakan-akan tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal, dalam setiap perkara, dia bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Bahkan di dalam sumpahnya, dia juga terkadang berdusta, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai realita, akan tetapi dia menimpalinya atau menambahkannya dengan al-yamin, dengan sumpah, dalam rangka untuk orang percaya kepada dirinya. Bayangkan kehidupan, walaupun orang tadi ternyata berdusta. Wabakiyah hadis, dan masih tersisa satu hadis yang belum kita baca, kita bahas di dalam bab ini. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala fi bab ma jaa fi kathratil halif wa fihi an ibni mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Dan di dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah pada generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian juga yang setelah mereka. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah, kemudian akan datang sebuah kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya. Begitu pula sumpahnya mendahului persaksiannya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya khairul qurun qarnun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat adalah pada sadru hadhil ummah, pada generasi awal dari umat Islamiyah ini, pada generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang langsung menyaksikan al-wahyu, dan tentang permasalahan mereka pula wahyu itu turun, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling faham dengan al-wahyu. Begitu juga mereka adalah orang-orang yang langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemikiran-pemikiran sesat yang menyimpang, yang mubtada'ah, ketika itu pun tidak ada ataupun sedikit. Sehingga generasi mereka adalah generasi yang terbimbing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan patokan dari benar tidaknya seorang itu beragama, benar tidaknya seorang itu memahami al-adillah, dalil-dalil yang ada, dengan patokan pemahaman mereka. Sehingga apabila pemahaman seorang di dalam agama ini, pengamalan aplikasi di dalam agama Islam ini sesuai, selaras, dan sama dengan apa yang difahami, diaplikasikan, diamalkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang hak. Begitu pula ketika pemahaman seorang terhadap agama dari tidak sesuai, bertentangan dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pastikan bahwasanya pemahamannya adalah sesat. Pemahamannya terhadap ad-din ataupun al-adillah yang ada adalah menyimpang. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Dan seandainya mereka mau beriman, mau beragama, mau mengaplikasikan hadatin bimithli ma amantum bihi, semisal mirip dengan keimanan kalian, pengamalan kalian, agama kalian, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Maka di dalam ayat ini pula bisa kita petik faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan benar tidaknya seorang itu di dalam beragama di atas hidayah atau tidak seorang ketika keimanan mereka sama, cara beragama mereka persis dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mafhum hadhihi al-ayah, maka difahami pula dari ayat ini, barang siapa yang beragamanya, pemahamannya di dalam hadatin tidak sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ala ghairi hidayah, bukan di atas hidayah, bal ala dhalalah, bahkan mereka di atas dhalalah. Maka ayat ini pula termasuk dari al-adillah yang menunjukkan wajibnya untuk kita bermanhaj salaf di dalam beragama. Maka bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah pengkotak-kotakan terhadap kaum muslimin ketika seorang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf. An yaqul, dia mengatakan, ana salafiyul madhab, ana, saya adalah seorang salafi dari sisi madhabnya, ya, cara beragamanya. Karena yang dimaksud salaf di sini adalah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula yang mengikuti mereka alal haq, alal ihsan wal itqan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, la aiba fi man intasaba ila manhaj salaf fa innahu laisa fi manhaj salaf illa haq, atau kama qala rahimahullah ta'ala, tidak ada aib, tidak ada celah, dan jangan seorang itu dituduh mengkotak-kotakkan ketika seorang itu menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf. Ana salafi, aku adalah pengikut salaf, pengikut sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam beragama ini. Karena manhaj salaf tidak ada yang terdapat di dalamnya kecuali kebenaran. Para sahabat di dalam beragama mereka pasti di atas al-haq. Oleh karena itu, ijma'u sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kesepakatan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan agama terhitung sebagai hujjah yang tidak boleh orang-orang setelahnya untuk menyelisihinya. Dan ini ma'ruf di dalam kaidah usulil fiqh. Bahwasanya ijma'u sahabat hujjah wa la yajuzu mukhalafatuhu liman ba'da. Kesepakatan para sahabat dalam sebuah masalah agama, ketika para sahabat sepakat bahwasanya hukum dari permasalahan ini kada wa kada, sepakat, maka tidak boleh orang-orang yang setelahnya punya pendapat baru. Karena hujjah tentang ijma' sahabat ini jelas. Nah, begitu juga di antara dalil yang menunjukkan wajibnya kita untuk bermandat salaf adalah hadis ini yang baru kita baca. Khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Wa hadza sana minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pujian ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la mujarrad as-sana, tidak semata-mata pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakin yatadhamman, namun terkandung di dalamnya al-amr bittiba'ihim, terkandung di dalamnya hasungan, perintah untuk mengikuti dan mencontoh mereka. Yani sebagaimana para sahabat, mereka telah dijamin kebenaran mereka, kelurusan manhaj mereka, maka orang-orang setelahnya wajib dan harus untuk mengikuti mereka agar manhaj mereka lurus, agama mereka benar. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumman ladzina yalunahum, tsumman ladzina yalunahum." Kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu para tabi'in. "Tsumman ladzina yalunahum." Kemudian orang-orang yang setelahnya, yakni tabi'ut tabi'in. Maka tiga generasi ini adalah generasi yang diistilahkan oleh para ulama una dengan al-qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang memiliki keutamaan lebih dibanding yang selainnya. Nah, as-sahabah, kemudian setelahnya at-tabi'un, kemudian setelahnya tabi'u at-tabi'in. Maka mereka adalah khairul qurun. Kama yashhadu bidzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini dipersaksikan sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengetahui pentingnya atau besarnya keutamaan salafun shalih, bahwasanya generasi mereka adalah generasi-generasi terbaik, ini menghasung kita pula untuk semangat di dalam tatabbu' atsari salaf, untuk kita terus mencari, terus menelisik, dan terus mendalami atsar-atsarnya para salaf di dalam beragama. Nah, bahkan di antara bentuk keberkahan ilmu seorang, ketika dia menyebutkan sebuah faedah, dia juga menisbahkan faedah tersebut kepada salah seorang salaf. Nah, dan di antara bentuk keutamaan sahabat adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Idza ja'ana Allah fa'ala al-'ayni war-ra's, wa idza ja'a Rasulullah fa'ala al-'ayni war-ra's, wa idza ja'a as-sahabah fa'ala al-'ayni war-ra's. Apabila datang dalil dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 'ala al-'ayni war-ra's, yakni diterima secara mutlak. Begitu juga wa idza ja'a Rasulullah, begitu juga apabila datang dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, fa'ala al-'ayni war-ra's, diterima secara mutlak. Kemudian juga beliau menyebutkan wa idza ja'at sahabati Rasulillah fa'ala al-'ayni war-ra's. Dan apabila datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala al-'ayni war-ra's. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Kata Imam Syafi'i, yang namanya ilmu adalah firman Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan generasi terbaik, bahwasanya generasi terbaik adalah tiga generasi dari kalangan sahabat, at-tabi'un wa tabi'ut tabi'in, setelahnya muncul kerusakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelahnya tsumma yaji'u qaumun, kemudian akan datang sebuah kaum setelah mereka, setelah generasi-generasi terbaik. Tasbiqu syahadatu ahadihim yamina, di mana persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya, begitu pula sumpahnya mendahului persaksiannya. Dan ini dimaksudkan dengannya adalah celaan terhadap kaum, terhadap orang-orang yang datang setelah generasi-generasi yang terbaik, datang setelah al-qurunul mufaddalah. Bahwasanya mereka adalah generasi-generasi yang kebanyakan atau banyak sekali di antara mereka yang rusak di dalam agama. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam al-yamin, bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Tasriku syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah wa halahu syahid. Dan inilah syahid dari al-hadis, di mana hadis ini terkandung di dalamnya dzam, celaan kepada orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam mengucapkan sumpah. Nah, kemudian yang berikutnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, kanu yadribunana 'ala syahadah wal 'ahdi wa nahnu shighar. Berkata Ibrahim an-Nakhai, dulu mereka, orang-orang tua kita, memukuli kami karena bermudah-mudahan di dalam bersumpah dan berjanji, padahal kami masih kecil. Padahal kami masih kecil. Maka ucapan Nasab dan Ibrahim an-Nakhai di sini ingin menjelaskan para saleh betul didik anak-anak mereka untuk tidak bermudah-mudahan di dalam bah, di dalam melafazkan wallahillah setiap hari, yang walaupun itu remeh. Karena yang seperti ini menunjukkan kurangnya dia di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dipukuli, jangan mudah-mudahan. Kanu ya beribunana pada syahadah. Dulu orang tua kami, yaitu para salafus saleh, memukuli kami, dipukuli kalau bermudah-mudahan di dalam bersyahadah, begitu pula al-ahd, bermudah-mudahan di dalam berjanji. Wa nahnu shighar, dalam keadaan kita masih kecil ketika itu. Maka asyahid dari asar ini yang berkaitan dengan al-bab, di mana asar ini menunjukkan sikap para salafus saleh di dalam mendidik anak-anak mereka untuk tidak bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Sama-sama kalau ada orang, walaupun masih kecil sekalipun ketika itu, kalau bermudah-mudahan bersumpah atas nama Allah, wallahi saya tidak gitu-gitu, dipukuli. Dipukuli sama orang tuanya. Kenapa? Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Nah, agar nanti ketika dia besar, dia dewasa, dia tidak terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Sampai-sampai dalam perkara yang dusta sekalipun, yang padahal dia berbohong, dia mudah lisannya untuk melafazkan, wallahi saya tidak melakukan, padahal melakukan. Nah, oleh karena itu sejak kecilnya dididik untuk menjaga sumpahnya. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada firman Allah Subhanahu wa taala, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Di antara maknanya sebagaimana telah kita pelajari, untuk kita tidak bermudah-mudahan. Nah. Dan dalam asar ini pula bisa kita petik faedah bahwasanya memukul antara metode di dalam tarbiyah. Memukul adalah di asar dia. Tentunya memukul sifatnya mendidik, memukul yang mubarik, tidak sampai lukai, sampai berdarah atau sampai luka atau sampai patah tulang bahkan waliyadubillah. Namun memukul yang di situ muncul padanya rasa sakit yang dengannya seorang anak yang jadi seorang anak itu perhatian bahwasanya ini tidak boleh, tapi tidak sampai pada batasan melukai. Dan ini juga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salat wa hum abna'us sab'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk terbiasa salat ketika mereka umurnya sudah 7 tahun. Diperintah. Diajari cara salat yang benar, dibimbing, diperhatikan salat apa tidak, terus seperti itu. Betul-betul diperhatikan, sudah subuhan belum, sudah salat zuhur belum. Walaupun pada umur 7 tahun, anak-anak tadi belum wajib untuk melaksanakan as-salat. Namun mimbar dalam rangka untuk membiasakan mereka. Ketika mereka sudah balig, sudah dewasa, sudah mencapai sinu taklif, sudah dibebani syariat, mereka sudah terbiasa dan tidak akan sulit untuk melaksanakan sholat. Karena sejak kecilnya sudah biasa. Tapi ketika tidak dididik semenjak kecilnya untuk semangat dan terbiasa untuk sholat, maka ketika mereka sudah terbebani, sudah diwajibkan, mereka harus melakukan pembiasaan dulu. Dan ini sulit. Dan ini akan lebih sulit. Nah, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wadribuhum wahum abana'u asyar. Dan pukul mereka, yakni ketika mereka meninggalkan sholat, tidak mau melaksanakan sholat ketika umur mereka sudah 10 tahun. Yakni setelah kurun waktu dari umur 7 tahun, dibiasakan sampai umur 10 tahun, diajari terus, dibimbing terus, diperhatikan perintah terus. Yang ini dalam fase lembut, dalam fase majak, rasa mendidik, terus seperti itu, sampai ketika mereka sudah dalam kurun tahun pembiasaan sholat, umurnya sudah 10 tahun. Walaupun umur 10 tahun pun belum wajib sholat, tapi dalam rangka mendidik dan menanamkan kepada mereka bahwasanya mereka tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah sholat, tidak boleh bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat apapun, mereka sudah mulai dididik dengan lebih tegas, diantaranya dengan dipukul. Nah, tentunya dengan kaidah atau bobit yang ditentukan di dalam syariat. Darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak sampai melukai, sampai berdarah, sampai luka, atau sampai patah tulang, waliyadzubillah. Tapi pukulan tersebut adalah pukulan yang menjadikan anak itu tidak bermudah-mudahan. Ada padanya bihi syai'un minal alam, ada sedikit rasa sakit yang dimaksudkan dengannya agar anak tadi takut ketika tidak mau atau tidak melaksanakan as-salat. Maka dengan ini alhamdulillah kita selesai dari pembahasan babu majah fi kafaratil halif. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Faqala al-musannif rahimahullahu taala babu majah fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab dari dalil yang warid berkaitan dengan masalah perjanjian atas nama Allah dan perjanjian atas nama Nabi-Nya. Ad-dhimmah di sini yang dimaksud adalah al-ahdu, perjanjian. Wa maksud min hadzal bab, dan maksud dari bab ini keterkaitannya dengan kitab tauhid, dengan pembahasan tauhid. Bahwasanya di antara bentuk pengagungan dan kesempurnaan seorang di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah dia betul-betul menjaga perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menunaikannya dengan sempurna, dengan baik. Dan di antara bentuk naqsun atau kekurangan di dalam at-tauhid wal iman adalah dia tidak melaksanakan perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, menyelisihinya, melanggarnya, dan yang semisalnya. Hadza huwal munasabah fi kitabih. Maka ini keterkaitan pembahasan ini dengan kitab tauhid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlullah ta'ala wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha al-ayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum. Dan tunaikanlah perjanjian dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kalian melakukan perjanjian. Wala tanqudul aiman, dan janganlah kalian melanggar sumpah-sumpah ba'da tauqidiha, setelah sumpah-sumpah tadi ditekankan, dilafadzkan. Al-ayat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kaum mukminin ketika mereka melakukan perjanjian apapun itu, bahkan perjanjian dengan orang-orang kufur, wajib untuk ditunaikan. Karena ini adalah di antara bentuk sikap amanah yang wajib untuk ditunaikan. Dan menunaikan perjanjian, melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, itu adalah sebuah kewajiban. Wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum. Dan tunaikanlah perjanjian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kalian melakukan perjanjian. Menunjukkan wajibnya untuk wafa'ul ahd. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala pun melarang untuk melanggar al-yamin, melanggar sumpah, termasuk di dalamnya melanggar perjanjian. Wala tanqudul aiman, dan janganlah kalian itu melanggar perjanjian atau melanggar sumpah-sumpah ba'da tauqidiha, setelah sumpah-sumpah tadi dipertegas atau telah dilafadzkan. Fasyahid dari ayat ini yang berkaitan dengan pembahasan bab, ayat ini terkandung di dalamnya perintah untuk menunaikan dan melaksanakan perjanjian ketika kita telah melakukan perjanjian. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimun itu mereka sesuai dengan syarat-syaratnya. Yani mereka menunaikan sebuah akad, sebuah perjanjian itu dengan menunaikan syarat-syaratnya. Maka tidak ada syarat-syarat dilanggar. Pemadalan dalam masalah jual beli, misal si penjual barang, kemudian si B sang pembeli membelinya, namun sang penjual tadi mempersyaratkan, ya saya jual barang ini dengan syarat demikian, demikian, dan demikian. Sebutkan syarat-syarat. Yang syarat-syarat tersebut tidak ada mukhalafah, tidak ada penentangan atau penyimpangan di dalam. Kemudian sang pembeli setuju. Nah, saya setuju. Saya setuju. Kemudian tamal akad. Kemudian akad tersebut sah. Maka dalam kondisi seperti ini, sang pembeli wajib menunaikan dipersyaratkan oleh sang pembeli yang disebutkan tadi. Sehingga apabila sang pembeli menunaikan syarat yang dipersyaratkan ke penjual akad tersebut, sang pembeli boleh untuk memfasakhnya, membatalkannya. Kenapa? Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimun itu sesuai dengan syarat mereka. Mereka atau melaksanakan sebuah akad dengan syarat-syarat tertentu, maka mereka harus melaksanakan syarat-syarat tersebut. Nah, ataupun sebaliknya, yang mempersyaratkan adalah sang pembeli. Ya, saya beli barang ini tapi dengan syarat demikian, demikian, dan demikian. Misalnya, beli meja dari kayu, dibuat demikian dan demikian bentuknya, dicat seperti ini, dan dia persyaratkan minta tolong diantar di rumah. Kemudian sang penjual ya, siap, setuju, sepakat. Maka sang penjual wajib menunaikan akad jual beli ini sesuai dengan syaratnya. Ketika sang pembeli mempersyaratkan dia mau beli, dia menyetujui jual beli ini dengan syarat barang yang dia pesan itu harus diantar ke rumah. Diantar ke rumah. Maka sang penjual wajib untuk ketika barang sudah jadi, barang pesanan sudah jadi, meja atau apapun itu, wajib untuk dia mengantarnya sampai ke rumah. Karena itu perjanjian. Karena itu sudah menjadi syarat dari akad jual beli tersebut. Namun ketika misalnya sang penjual tadi tiba-tiba tanpa ada sebab, tanpa ada suatu hal, beralasan untuk tidak mau mengantar. Wah, tapi begini, begitu. Yang intinya tidak mau mengantarkan barang, padahal sudah setuju. Maka sang pembeli boleh untuk membatalkan al-aqd. Boleh untuk membatalkan akad. Ya sudah, kalau mau tidak antar, saya tidak jadi beli, boleh. Nah, itu boleh. Karena al-muslimuna ala syurutihim. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an Buraidah qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran 'ala jayshin aw sariyatin awsahu bi taqwallah. Wa man ma'ahu min al-muslimina khairan. Faqala ubzu bismillah fi sabilillah wa qatilu man Farabillah. Dari Buraidah, beliau berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat sebuah pemimpin untuk sebuah pasukan yang besar atau sariyah pasukan yang lebih kecil jumlahnya, ketika mengangkat sebuah jenderal, ya pemimpin pasukan, Ausahu bitaqwallah. Beliau akan mewasiatkan, memberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ma'ahu minal muslimina khair. Begitu pula, beliau akan memberikan wasiat, akan memberi nasihat kepada orang-orang yang bersama pemimpin pasukan tadi. Diberi nasihat dengan kebaikan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Ubsu bismillah." Peranglah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, di jalan Allah. Wa qatilu man kafara billah, dan perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi hadzal hadits, maka di dalam hadits ini Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau ketika beliau mengirim sebuah pasukan dan mengangkat seorang pemimpin atas pasukan tersebut, baik itu jais, pasukan yang jumlahnya besar, atau syariah, pasukan yang jumlahnya lebih sedikit dan spesifik tugasnya. Maka di antara kebiasaan beliau, beliau memberikan nasihat dulu, memberikan wejangan. Dan ini pun beliau alaihi salatu wassalam lakukan, bahkan ketika beliau alaihi salatu wassalam mengirim dan mengutus da'i-da'i ke tempat-tempat. Seperti ketika mengirim atau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dalam rangka berdakwah, diberitahu, diberikan nasihat, diberikan wejangan, diberikan arahan bagaimana cara dakwah yang benar. Maka bagi seorang yang memiliki mas'uliyah, memiliki tanggung jawab pun seperti itu, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya diberikan nasihat terus menerus. Nah, sebagaimana ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ai musta'inan billahi Subhanahu Wa Taala. Yaitu peranglah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La syak, karena tidak diragukan lagi, li anal jihad fi sabilillah, karena berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala min afdalil a'mal. Wa dharwat sanami Islam merupakan puncak dari al-Islam. Termasuk afdalul a'mal, berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apapun, itu tidak lepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa al-aun min Allah Subhanahu Wa Taala, bisa saja di dalam kita melaksanakan ibadah kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Atau seorang ketika melaksanakannya tidak mendapatkan barokah, tidak mendapatkan kebaikan dari amal yang dia lakukan. Li'annahu la yasta'in billah, karena dia tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bal yattakil 'ala nafsi, bahkan dia bergantung kepada kemampuan diri. Wa hadza mimma la yanbaghi wa la yajuz, dan ini termasuk perkara yang tidak sepantasnya, bahkan tidak boleh. Yang wajib bagi seorang muslim dalam setiap urusannya, dalam urusan ibadahnya kah, amalnya kah, atau dalam urusan duniawinya kah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billah. Semangatlah, berusahalah semaksimal mungkin dalam perkara-perkara yang memberikan kebaikan baik dunia ataupun lebih-lebih lagi dalam utin amalan ini. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi sabilillah, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah sesuai dengan jalan atau metode yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, tentukan sesuai dengan koridornya. Maka berperang melawan orang-orang kufar itu harus dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan, wajibkan, tentukan. Maka dari sini yang namanya jihad, la budda fihi minal ilm. Yang namanya jihad itu harus dibangun di atas ilmu. Tidak semata-mata jihad yang dibangun di atas al-hamasah. Semangat tapi tidak mengerti bimbingannya. Semangat tapi tidak mengerti aturannya di dalam berjihad. Maka mereka orang-orang yang menganggap diri mereka itu mujahidun. Orang mujahid yang turun ke medan perang, namun tidak mengerti fikih-fikih di dalam jihad, bagaimana jihad itu dilaksanakan, siapakah yang berhak untuk mengadakan jihad, bagaimana ketentuan jihad, siapakah yang diperangi, siapakah yang dijihati. Ketika mereka tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini, maka la syak, amalan-amalan seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berpahala. Karena sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana jihad itu ibadah, dan ibadah itu wajib dipersyaratkan agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus mutaba'ah. Harus ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus ada bimbingannya, harus ada ilmunya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal namun tidak ada bimbingannya, perintahnya dari kami, fahwarat, maka amalan tadi tertolak mardud. Maka mereka orang-orang yang melakukan bunuh diri dengan cara pemboman dan beralasan itu merupakan jihad fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang tidak diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jihad mereka bukan jihad fi sabilillah, bal jihadun fi sabil syaitan. Jihadun fi sabil asy-syaitan. Nah, karena tidak sesuai dengan ini. dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa qatilu man kafara billah. Begitu tubuh perangilah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita bisa petik faedah bahwasanya antara seorang muslim dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya al-adawah, permusuhan, terkandung di dalamnya perang. Naam. Tidak sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang intelek, orang-orang cendikiawan, cendikiawan muslim, menganggap bahwasanya dalam salah satu statement mereka di sebuah ajang internasional, mereka mengatakan bahwasanya kita di zaman ini harus menemukan metode baru, cara baru agar antara seorang muslim dengan Yahudi itu bisa serasi, bisa hidup bersama, bisa akur, dan yang semisal dari ucapan-ucapan. Adapun Al-Quran, mereka sebutkan. Adapun Al-Quran, Al-Hadis, dengan bahasa Inggris, karena pidatonya internasional. Adapun Al-Quran dan Hadis, itu adalah sesuatu zaman dulu, dokumen zaman dulu. Menurut dia, artinya, bimbingan Al-Quran dan Sunnah sudah tidak relevan di zaman sekarang. Sudah tidak valid dan tidak pas kalau diterapkan dengan orang-orang modern di zaman sekarang, bimbingan Al-Quran. Karena bimbingan Al-Quran dan Sunnah itu adalah untuk mengatasi problematika orang-orang di zaman dahulu. Semata-mata sebagai arsip saja, arsip sejarah. Waliyadzubillah. La syak muqtadha hadhil kalimah yaqtadhi al-kufur. Kalimat yang seperti ini, la syak, kalimat yang mengkonsekuensikan kekufuran. Kenapa? Karena sama saja dia mengatakan bahwasanya bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah sudah tidak relevan dengan umat di zaman sekarang. Sehingga harus berpikir dulu, harus bermusyawarah atau berkumpul, bermajelis, memikirkan cara bersama agar umat-umat beragama itu bisa hidup serasi, hidup harmoni. Antara Muslim dengan Yahudi bisa hidup bahagia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangi mereka semua sampai tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan agar agama itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan ibadah itu diserahkan kepada Allah. Agar tauhid itu tegak di atas muka. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa dikaji, kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq, wassallallahu alaihi wasallam.